Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut lagi munada. Baca doa mohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'alzahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang ke-12 yang terakhir dari mansubat munada. Kata yang terletak setelah panggilan. Kata yang terletak setelah huruf panggilan. Jadi sudah 12. Satu maful bi, dua maful yajri, tiga maful fi atau zorof, empat maful mutlak, lima maful ma'ah, enam hal, tujuh temis, delapan mustasna, sembilan sepuluh khobar kana isim inna, sebelas ismu la, dua belas munada. Al-munada ismun yuskaru ba'da harfi nida'in. Munada adalah isim yang disebut setelah huruf nida. Contoh, ya Abdullah, ya Rasulullah. Pakai ya berarti ya. Ya ini namanya huruf nida. Ya Abdullah. Mansub. Ya Rasulullah. Jadi namanya munada isim yang disebut setelah huruf nida. Isim yang disebut setelah huruf nida. Ini berarti munada. Ini munada. Jadi dalam bahasa Arab panggil dengan ya. Kalau kita wahai hai. Ya, kadang disingkat bro, sis, mas, mbak, nah, itu sudah panggil. Woi, panggil juga kan? Hei. Nah, huruf nida itu apa saja? Wa huruf nida, ihya. Huruf nida yaitu hamzah. Hamzah itu untuk panggilan dekat. Jadi hamzahnya itu seperti ini maksudnya. A. Misalnya, A Abdullah. Ini untuk dekat. Hei, sini Abdullah. Pakai hamzah. Ya, ya ini untuk semua orang. Yang dekat ataupun yang jauh. Ya itu untuk semua orang. Terus, aya, ai, haya, wa. Kalau ayah, ay, haya, wa untuk yang jauh. Kalau hamzah untuk yang dekat. Kalau ya untuk semua, dekat ataupun jauh. Kalau ayah, ay, haya, wa itu untuk yang jauh. Misalnya ayah Abdullah, ayah Abdullah, gitu. Nah sekarang kita pelajari hukumul munada, hukum munada cuma tiga. Catat dulu biar enggak bengong. Jadi pahami istilahnya dulu situ. Ada huruf nida, ada munada. Sudah? Sekarang kita lihat hukmul munada. Hukum munada gampang sekali, cuma tiga. Satu, yunsobul munada idza kana. Munada itu mansub jika, karena tiga sebab. Lihat ini mansub semuanya nih, mansub, ini mansub. Rinciannya itu ada tiga sebab. Munada bisa mansub karena tiga. Yang pertama, munadanya mudhaf. Jadi mudhaf. Contoh ini, ya Rasul. Rasul itu apa? Masih umum, disandarkan pada Allah, Rasulullah. Ini mudhaf. Lafaz jalalah Allah mudhaf ilaih. Maka mansub. Mansub. Contoh lagi yang di buku, ya Nabi Allah. Sebab yang kedua, syabihan bil mudhaf. Apa tadi arti syabihan bil mudhaf? Mirip dengan mudhaf. Contoh, panggil pendaki gunung, ya Talian. Talian jabalan mansub sebagai munada. Yang ketiga, nakira ghaira maksudah. Nakiro apa sih itu? Ghairu maksudah. Yaitu nakiro yang penunjukannya tidak tertentu, yang penunjukannya tidak dimaksud, atau yang tidak dimaksud. Jadi misalnya dia panggil nakira bentuknya rojulun, dia cuma panggil rojul aja, ngaur, ya rojul tolong saya mau nyebrang. Hei laki-laki mana saja di sini, dia nggak tunjuk mana orang yang depan dia atau di belakang dia, kanan dia atau kiri dia, pokoknya dipanggil aja, ya rojul, ya rojul, ya rojul. Jadi penunjukannya tidak dimaksud. Contoh, ya aliman atau ya rojulan. Wahai orang alim. Jadi orang alim mana saja, namun tidak dimaksud ini yang di depannya, di belakangnya, di kanannya, di kirinya, di atasnya, di bawahnya. Enggak, pokoknya cuma panggil ya alima, ya alima, ya alima, ya alima. Sama juga dengan apa? Ya rojulan, ya rojulan, ya rojulan, ya rojulan. Gitu. Tiga ini munadanya itu mansub. Ya Nabi Allah mansub. Ya Qolian Jabalan mansub. Ya Aliman mansub. Ada yang kedua, hukum yang kedua sekarang. Munadanya yubna ala rafi idza kana. Mabni dengan tanda rofaknya. Mabni dengan tanda rofaknya. Ini yang pertama tadi kan? A ya. Yang B. Mabni dengan tanda marfu'nya. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, alaman mufrodan. Nama mufrodan. Satu kata. Contoh, kita mau panggil ya Aliyu, ya Muhammadu. Lihat, dia mabni dengan tanda marfu'nya. Marfu'nya dengan apa ini? Doma ya, berarti mabni dengan doma. Lihat, kalau mabni dengan doma di sini berarti tidak ditanwin. Ini juga yang Muhammadu mabni dengan doma. Jadi bukan dipanggil ya Ali ya, namun ya Ali yu. Bukan ya Ali yun, namun ya Ali yu tanpa tanwin. Jadi kalau panggil nama orang kayak gitu, ya tanpa tanwin. Sebab yang kedua, lihat nakiratan maksudatan. Yang ini sudah? Ini yang kedua, nakirah apa sih toh? Nakirah maksudah. Maksudnya nakira yang dimaksud. Jadi dia panggil ya rajul, rajulnya di depannya ini. Jadi ditunjuk. Jadi kalau tadi bedanya dengan apa tadi yang sebelumnya? Bedakan dengan apa? Ya rajulan, ya toh? Kalau ya rajulu ini sudah tahu di depan ini. Ya rajul, ya rajulu. Namun kalau ya rajulan ngaur aja. Ya rajulan, ya rajulan, ya rajulan. Sama seperti pedagang itu panggil aja ngaur kan? Ya rajulan, ya rajulan, ya rajulan, ya rajulan, ya. Murah, murah, murah. Kan panggil siapa saja? Kalau ya rajul dia ini, mas ini mas, ya rajul. Ini saya tawar murah ini. Beda. Maka ini bedanya ini mabni dengan tanda marfu'nya. Berarti mabni dengan dhamma. Kalau yang satu sini bukan mabni namun apa? Mansub. Iya toh? Mansub dengan apa? Fathah. Namun kalau ini tidak dimaksud, kalau ini dimaksud, gitu. Jadi intinya munada bisa mansub, bisa mabni. Mansubnya itu kenapa? Mansubnya itu karena sebagai mudhaf, syabian bil mudhaf, atau nakirah yang tidak dimaksud. Bisa juga mabni, mabni dengan tanda marfu'nya. Itu kapan? Jika ada nama orang. Cuma satu kata. Atau nakirah yang dimaksud. Ya rajulu, ya alimu. Lalu yang terakhir, jika munadanya pakai alif lam. Kalau tadi itu nakiro-nakiro semuanya, sekarang yang pakai alif lam. Wa idza kana al-munada fihi al. Tadi kan enggak ada al kan? Enggak ada al ya? Enggak ada. Sekarang kita bahas yang pakai al. Jika munadanya pakai al, wajaba an tasbiqahu, wajib didahului. Satu. Jadi sudah pakai iya. Ya, pakai iya. Lalu kita dahului ayyuha. Yang pertama ayyuha untuk muzakkar. Jadi panggilnya ya ayyuhan nabiyyu. Lihat contoh. Iya tak? Pernah enggak dengar seperti itu? Ada enggak? Ya ayyuhar rasulu. Ada alif lam. Alif lamnya ditandai. Kalau munadanya pakai alif lam, didahului dengan ayyuha. Jadi kalimatnya jadi apa? Ya ayyuha. Kok ada allazina amanu? Kenapa? Allazina itu ada alif lam. Maka ya ayyuhallazina amanu. Yang mbak bisa juga didahului dengan hada lil muzakkar, untuk muzakkar juga. Contoh ya hazar rajulu, ar-rajul ada alif lam. Ya hazal waladu, al-waladu ada alif lam. Kemudian bisa didahului juga yang ketiga, ayyatuha. Ini untuk lil muannas, untuk perempuan. Contoh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lagi tenang semuanya sekarang ya? Bisa juga didahului dengan hadhihi, untuk muannas juga. Ya hadhil mar'atu, atau ya hadhil bin bintu. Kesimpulannya, kalau munadanya ada alif lam, didahului empat. Bisa ayyuha, ya ayyuha. Bisa hada, ya hada. Bisa ya ayyatuha, ayyatuha. Bisa ya hadhihi. Tamrin. Sekarang mau panggil Abu Bakar. Adil ada wati nida fi mayati. Masukkan huruf-huruf nida, berarti masukin ya aja. Untuk kata berikut ini, Abu Bakrin. Ingat Abu Bakrin itu dua nama. Abu sendiri, Bakrin sendiri. Berarti masuk yang mana? Nomor satu apa nomor dua? Nomor satu, karena nomor dua cuma satu nama. Abu Bakrin itu dua, berarti panggilannya apa? Ini lo, ya rojul. Ya Aba Bakrin. Ibnu Umar. Satu nama apa dua itu? Dua. Berarti masuk nomor satu apa nomor dua? Satu. Berarti ya gampang sekali. Ibna. Terus Salimun. Nama ini, nama satu orang. Masuk nomor satu apa nomor dua? Dua. Berarti ya. Tanwin enggak? Terus Akhwaliin. Satu kata atau dua kata? Dua. Berarti apa? Ya. Ahok. Ya, aku bilang ada yang artikan tuh Ahok itu bersaudara katanya. Ngawur aja. Ini kan Ahok. Al-alimu. Ada alif lam. Ada alif lam. Nomor 1, 2 atau 3? Berarti pakai apa? Ya ayyuhal alimu atau ya hadzal alimu. Kemudian mudarris satu. Perempuan lah atau laki-laki? Perempuan apa laki-laki? Berarti pakai apa? Alif lam lo ini. Ya ayyatuhal mudarrisatu atau ya hadhil mudarrisatu. Naimun ala sarir. Tidur. Tapi dilengkapi di atas ranjang. Berarti masuk apa? Ini sudah dua kata loh. Satu atau dua? Satu. Pokoknya kalau yang dua kata itu masuk nomor satu. Berarti panggilnya gimana? Wahai orang yang tidur malas-malasan di atas ranjang. Naima. Syabian bil mudhaf. Ya naiman. Ya na mansub. Alas sarir. Terus mujibud da'awati. Dua kata. Masuk nomor satu apa nomor dua? Satu. Jadi apa? Ya sudah mujib. Nah, tambah di belakangnya itu mujibah da'awati. Muslimun. Tergantung. Muslimun. Muslim ini bisa, kita sudah tahu ini nunjuk orangnya, bisa jadi ngawur aja. Berarti bisa ya muslimu, bisa ya musliman. Ya kalau ya muslimu kita sudah tunjuk ya muslim sini. Ya toh? Kalau tidak ditunjuk ya musliman. Lalu sami'ud du'a. Dua kata kan? Kalau dua kata berarti masuk nomor satu. Berarti apa? Ya sami'at doa. Ya Allah yang maha mengabulkan doa. Nah, yang ketiga belas. Amma tawabi fasayati bayanuha fil majrurat. Adapun tawabi insyaallah kita bahas pada setelah majrurat insyaallah. Masih ada setengah jam lagi. Istirahat dulu 5 menit. Jadi ringkasnya isim mansub ada berapa? 13. Maful bi. Lihat ringkasannya di halaman 72, 73, 74, 75, 76. Masya Allah banyak sekali. 72, 73, 74, 75. Itu saja sudah baru ringkasan itu. Maful bi. Nomor 2 maful ajli. Nomor 3 maful fi. Nomor 4 maful mutla. Nomor 5 maful ma. Nomor 6 hal. Nomor 7 tamyiz. Nomor 8 mustasna. Nomor 9 khobarakana. Nomor 10 ismu inna. Nomor 11 munada. Nomor 12 tawabi. Kok 13? Ada yang kurang ini. Apa yang hilang? Isimla. Isimla dia enggak kasih nomor 11. Isimla nomor 12 munada, nomor 13 tawabi. Istirahat dulu baru kita selesaikan majrurat.